wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Ada dua pilihan seperti ini, Buya. Harus pilih yang mana? Yang pertama, hidup suatu tempat bareng dengan orang tua dan bisa berbakti secara langsung kepada beliau karena sedikit banyak beliau membutuhkan kita di sampingnya, tapi lingkungannya kurang baik dan tidak bisa ngaji karena tidak ada majelis taklim di situ, hingga menyebabkan semangat beribadah kita hilang dan merasa jauh dari Allah. Atau yang kedua, mending hidup di tempat yang jauh dari orang tua namun rajin ngaji, ibadahnya bagus karena lingkungannya yang baik dan sangat mendukung, hingga membuat kita semangat dalam beribadah dan bisa lebih dekat dengan Allah. Namun itu, Buya, tadi tidak bisa dekat dengan orang tua yang kadang beliau membutuhkan kita di sampingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, dekat dengan orang tua, cuman resikonya jauh daripada majlis, susah menuntut ilmu. Yang kedua, jauh dari orang tua, mudah menuntut ilmu. Maka yang diutamakan adalah yang pertama, dekat dengan orang tua, dengan catatan Anda sudah selesai di dalam urusan-urusan fardu ain. Cukup, enggak harus menjadi orang tahu segalanya, akan tapi cukup Anda sudah mengetahui tentang kewajiban-kewajiban yang ada sangkut pautnya dengan urusan pribadi. Bisa menjalankan sholat dan sebagainya. Dan tidak harus belajar lama-lama dengan orang. Mungkin kalau belajar kepada orang, pergi ke tempat jauh, kembali lagi ke orang tua. Tapi kalau bang Anda nol, gak ngerti apa-apa, Anda tidak ngerti apa-apa sama sekali, fardu-fardu ain, wudhu belum bisa, sholat gak bisa, semuanya, maka Anda minta izin kepada orang tua dengan catatan beliau mengizinkan untuk belajar. Dan setelah Anda cukup, kembali, karena mengabdi kepada orang tua adalah penting. Orang tidak harus menjadi seorang alim, cukup menjadi orang yang mengerti fardu ain, kemudian mengabdi kepada orang tua adalah ibadah mulia, bisa pangkat tinggi, bisa mengalahkan daripada ulama itu sendiri nanti kalau ulamanya enggak benar. Jadi khawatir egois, termasuk ini mirip-mirip pertanyaannya, mondok atau dengan ibu bapaknya, sementara bapak ibu saya memerlukan saya, apakah saya harus mondok atau di rumah? Maka kita jawab adalah, selagi urusan kepentingan pribadimu fardu ainnya sudah dapat beres, maka wajib, enggak usah mondok-mondokan. Ibumu harus kau utamakan. Kalau memang ibumu sangat membutuhkannya, bahkan kalau tidak membutuhkannya pun, kalau belum meminta, Anda harus dipatuhi kok. Karena permintaan orang tua yang tidak haram harus kita patuhi. Kecuali permintaan orang tua Anda yang menjadikan Anda masuk haram, yaitu di saat Anda belum mampu dengan fardu ainnya dan Anda pun belum terlalu dibutuhkannya, tapi tiba-tiba orang tua Anda meminta, Anda wajib belajar fardu ain dulu. Sampai selesai fardu ain Anda, fardu ain itu kewajiban-kewajiban pribadi, baru setelah itu pulang. Dan kita semua harus tahu bahwasanya begitu pentingnya orang tua, menjaga orang tua, khidmah kepada orang tua, mengabdi kepada orang tua, seperti itu. Jangan sampai Anda belajar menuruti hawa nafsu ke tempat yang masya Allah, di situ ulama, bisa belajar menghafal ini itu dan sebagainya, sementara orang tuanya terlantar. Orang tua yang memerlukan bantuan, lalu Anda enak-enak belajar, enggak ada berkah dalam hidup Anda. Tapi ingat, kalau orang tuanya enggak butuh-butuh benar, hei para santri, jangan banyak. Ibunya enggak butuh benar, langsung minta izin, ibu saya minta bantuan saya, berbohong, enggak bisa. Memang butuh, Anda bisa ngira-ngira keperluannya seperti apa sih. Dan makna kebutuhan itu harus Anda fahami. Orang tua punya kebutuhan, kadang-kadang ada kebutuhan untuk dilayani. Di dalam urusan kesehari-hariannya, mungkin beliau tidak bisa berjalan, tidak bisa menanak nasi karena sakit. Ada kebutuhan orang tua adalah kebutuhan, sifatnya kebutuhan materi. Maka kalau butuhannya belum materi, Anda tidak harus pulang dengan jasad Anda. Anda bisa bekerja di tempat yang Anda bisa sambil belajar, Anda kirim materi. Karena mungkin orang tua adalah sangat fakir-fakir. Untuk makan saja pas-pasan, bukan pas-pasan, sering kurang. Dan luar biasa kefakirannya. Maka orang tua berkata, nak, kamu pulang saja, enggak usah jauh-jauh, dekat sama umi, bantu umi. Lah, bantunya bukan bantu urusan pribadinya, bukan kepentingan, bantu urusan pekerjaannya. Sementara pekerjaan di rumah orang tua mungkin tidak menghasilkan banyak uang. Di samping itu tidak ada tempat untuk belajar. Maka Anda boleh belajar di tempat lain, kirimkan rezeki kepada orang tua. Anda bisa sambil belajar. Jadi solusi harus dicari dong. Solusi. Jadi apa sih yang dibutuhkan yang sesungguhnya oleh orang tua? Nah, kalau yang dibutuhkan adalah materi untuk bantu kerjaan. Orang tuanya memang orang kampung, enggak punya pengalaman kerja, dan bekerja di kampung pun paling banyak sehari berapa puluh ribu dan sebagainya. Kalau Anda paksakan untuk bantu orang tua di situ, ya tetap sebegitu. Tapi paling tidak membantu, ya. Tapi Anda bisa tidak belajar lagi di situ. Anda bekerjanya pun tidak maksimal. Kemudian setelah itu tidak belajar, maka Anda bisa pilih. Karena yang dibutuhkan bukan Anda untuk membantu orang tua, seperti Uwes menggendong ibundanya, bukan. Anda masalah materi, untuk membantu kerjaan orang tua. Anda bisa berkata, Umi, saya akan bekerja di tempat lain, yang insya Allah penghasilan yang aku dapat paling tidak sama dengan yang saya dapat di sini. Plusnya apa, Umi? Saya bisa belajar. Katakan seperti itu. Jadi upaya untuk menggabungkan dua-duanya penting. Bagaimana tetap bisa belajar, lalu bisa mengabdi kepada orang tua. Maka cermati apa yang dibutuhkan yang sesungguhnya oleh orang tua kita. Jangan salah memahami, saya harus bantu orang tua, saya harus pulang. Kemana? Pulang ke rumah. Orang tua saya perlu bantuan saya. Orang tua bisa jalan sendiri? Bisa. Jadi bisa. Terus bantu apa? Ya bantu kerja. Berarti yang dibutuhkan adalah bukan jasadmu, tapi ada materi yang diinginkan oleh orang tua. Jadi harus paham. Tinggal ngomong, Abah Umi, bagaimana kalau saya masih tetap di tempat saya belajar, cuman saya akan berusaha cari rezeki yang sekiranya sama dengan hasil yang didapat kalau seandainya kerja di rumah, apalagi lebih. Jadi seperti itu, gabungan dua-duanya. Tapi kalau mentok, orang tua dahulukan, sama-sama bingung. Yang penting fardu ain. Sebab fardu ain itu harus keselamatan diri dulu. Fardu ain harus, biarpun harus mondar-mandir, wajib. Sehari dengan ibu, sehari belajar. Sehari dengan ibu, sehari belajar. Bisanya begitu enggak apa-apa. Ibu belajar, ibu belajar, ibu belajar sampai selesai fardu ainnya baru duduk dengan ibunya. Seperti itu.